Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-12, berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Berdoa kepada Allah adalah seseorang menghadap Allah dengan maksud supaya Allah SWT mewujudkan keinginannya, baik dengan meminta atau dengan merendahkan diri, mengharap dan takut kepada Allah SWT. Berdoa dengan makna di atas adalah ibadah. Berkata An-Nu'man Ibn Bashirin radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, doa adalah ibadah. Kemudian beliau SAW membaca ayat, وَقَالَ رَبُّكُمْ دَعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan juga Nasa'i serta Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan makna beribadah kepadaku adalah berdoa kepadaku. Apabila doa adalah ibadah yang merupakan hak Allah SWT semata, maka berdoa kepada selain Allah dengan merendahkan diri di hadapannya, mengharap dan juga takut kepadanya, sebagaimana ketika dia mengharap dan takut kepada Allah adalah termasuk syirik besar. Dan termasuk jenis doa adalah istighatsah, yaitu meminta dilepaskan dari kesusahan, isti'adzah meminta perlindungan, isti'anah meminta pertolongan. Apabila di dalamnya ada perendahan diri, pengharapan dan takut, maka ini adalah ibadah, hanya diserahkan kepada Allah SWT mata. Dan perlu kita ketahui bahwasanya boleh seseorang beristighatsah, beristi'adzah, beristi'anah kepada seorang makhluk dengan 4 syarat. Yang pertama, makhluk tersebut masih hidup. Yang kedua, dia berada di depan kita atau bisa mendengar ucapan kita. Kemudian yang ketiga, dia mampu sebagai makhluk untuk melakukannya. Kemudian yang keempat, tidak boleh seseorang bertawakal kepada sebab tersebut, akan tapi bertawakal kepada Allah SWT yang menciptakan sebab. Orang yang beristighatsah, beristi'adzah atau beristi'anah kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang masih hidup, akan tetapi tidak berada di depan kita atau tidak mendengar ucapan kita atau meminta makhluk perkara yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah, maka ini termasuk syirik besar. Itulah halaqah yang ke-12 dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.